Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فأنا عزكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk memulai mengkaji sebuah risalah yang berjudul Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Kitab karya Al-Syekh Abu Naqab Muhammad bin Abdullah Al-Imam Ar-Raini hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Risalah ini berbicara tentang masalah tawaf, faedah-faedah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang datang menganggap kaum muslimin ataupun fitnah-fitnah yang datang menerpa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulisnya ialah salah seorang murid senior dari Al-Syekh Al-Imam Al-Alam Muqbil bin Hadi Al-Wasi'i rahimahullah, salah seorang alim dari ulama Yaman masa kini yang memiliki markaz Darul Hadis di Damaskus. Beliau memiliki banyak murid, ratusan bahkan ribuan murid. Di antara murid beliau rahimahullah yang diakui keilmuannya dan sekarang masuk dalam jajaran masyayikhul Yaman termasuk masyayikh dan ulama Yaman ialah Syekhul Imam Syekh Muhammad bin Abdullah Imam hafizahullah ta'ala. Pada masa itu Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah penulis kitab ini Syekhul Imam sudah memiliki markaz. Markaznya ialah markaz Darul Hadis di Makbar. Di Makbar. Dan pada masa itunya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah markaz di Makbar itu merupakan markaz kedua yang besar dari markaz-markaz Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Sebelum kemudian bermunculan market-market yang lainnya seperti yang ada di zaman kita sekarang ini. Maka penulis bukan orang asing di telinga ahli sunnah wal jamaah, terutama bagi mereka yang pernah menimba ilmu di Yaman atau bagi mereka yang mendengarkan berita-berita tentang masalah Yaman. Para hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang risalah ini, karena kajian kita ini insyaallah setiap bulan, insyaallah kita akan bertemu setiap Ahad kedua sore hari seperti ini. Sekarang bro, ada yang tiga ya. Insyaallah bulan depan dan bulan-bulan berikutnya kita akan bertemu pada Ahad yang kedua sore hari seperti ini. Sebelum kita membahas risalah ini, harus kita memberikan pemahaman beberapa pendahuluan-pendahuluan seputar masalah kita, supaya kita bisa memahami bagaimana sesungguhnya fitnah itu. Fitnah secara bahasa disebutkan oleh para ulama Allah. Kata-kata fitnah, ta, ta, nun, kemudian tak marfuqah, fitnah tu, itu asal maknanya ialah idkhal zahabi finnar litadhhara jawzatuhu min rajaatihi, memasukkan emas ke dalam api supaya kelihatan mana emas yang baik, mana emas yang buruk. Ini asal kata makna fitnah. Kemudian barakallahu fikum, kalimat fitnah ini digunakan oleh para ulama untuk makna al-iktibar. Iktibar ialah menguji, mengetes, mengetes. Juga digunakan untuk makna al-ibtila. Ibtila memberikan bala, memberikan cobaan. Juga dimaknakan dengan al-imtihan. Imtihan memberikan ujian. Ini asal daripada kata makna fitnah. Yang kemudian para ulama itu, fitnah itu digunakan untuk mengistilahkan, digunakan untuk mengistilahkan segala sesuatu yang dibenci atau segala sesuatu yang menjurus kepada perkara yang dibenci, seperti kekufuran, seperti tindakan-tindakan dosa, tindakan fujur, kekejian-kekejian, dan tindakan-tindakan lain yang dibenci, itu menggunakan kata-kata fitnah. Ini asal kata makna fitnah dalam Al-Qur'an. Digunakan dengan istibar, pengujian, mengetes, kemudian digunakan dengan ibtila, memberikan bala, memberikan cobaan, kemudian dengan imtihan, menguji, dan kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang dibenci, kekufuran merupakan fitnah, penyimpangan-penyimpangan jihad merupakan fitnah, perkara-perkara maksiat, perkara fujur, kejadian-kejadian, dosa-dosa, namanya fitnah. Dan semua perkara-perkara yang seperti itu dalam kebenaran. Dan fitnah ini memiliki makna yang sangat luas. Kemudian dalam waktu misalnya global, fitnah itu dibagi dua. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Dibagi dua, berkait dengan jenisnya. Yang pertama fitnah syubhat, fitnah syubhat, yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman, penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir, dalam beragama, yang nasihat. Dan ini lebih banyak digunakan untuk fitnah-fitnah dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan pihak. Yang kedua disebut dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat yang berkaitan dengan selera hawa nafsu seorang hamba, yang berkaitan dengan syahwat seorang hamba. Fitnah syahwat meliputi semua perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah jabatan kedudukan, fitnah ketenaran kemasyhuran, fitnah prestise nama baik, dan semua fitnah-fitnah berkaitan dengan syahwat. Maka dalamnya ialah kemaksiatan-kemaksiatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kejadian-kejadian, dosa-dosa, itu semuanya masuk pada pembahasan syahwat yang berkaitan dengan selera syahwatnya manusia. Kalau pertama berkaitan dengan sifat penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Barulah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari sisi orang yang terkena fitnah, ada fitnah di kalangan kufar, ada fitnah di kalangan kaum muslimin. Fitnah di kalangan kaum kufar itu sebuah fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jika dilihat dari sisi orang yang terkena fitnah, ada pula fitnah di kalangan kaum muslimin. Artinya fitnah tersebut melanda, menerpa kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin, internya kaum muslimin. Ada pula yang ketiga lebih khusus lagi, fitnah di antara ahlu sunnah. Fitnah yang terjadi di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah, inter mereka. Ada fitnah di kalangan kaum kufar, jadi ada fitnah di kalangan kaum muslimin dalam umum, ada fitnah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian fitnah terkait dengan ditinjau dari sisi keseluruhan atau kebagiannya. Fitnah itu juga dibagi dua. Fitnah juga dibagi dua. Yang pertama ialah fitnah yang menimpa orang-orang zalim saja. Fitnah yang menimpa orang-orang zalim saja, orang-orang jahat saja. Dan yang kedua ialah fitnah yang menimpa semua umat manusia, yang menimpa semua umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaaffah." Hendaklah kalian takut akan sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian, orang-orang zalim di kalangan kalian saja. Itu mengisyaratkan ada fitnah yang menimpa orang zalim saja, juga ada fitnah yang menimpa semua pihak, yang menimpa orang zalim, menimpa orang yang fasik, juga menimpa orang baik-baik, menimpa orang-orang saleh. Barakallahu fiik. Kemudian yang berkaitan dengan Rasulullah, termasuk sunnatullah, ketentuan Allah SWT pada umat ini ialah bahwasanya umat ini pasti akan tertimpa yang namanya fitnah. Semakin hari semakin dahsyat, sehingga fitnah itu digambarkan pada Rasulullah SAW seperti sesuatu yang konkret yang turun, kayak turun hujan. Disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطب من أعظم المدينة. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik di atas qutb. Qutb itu dimaknakan dengan benteng, bekas benteng yang terbuat dari kayu. Jadi Rasul pernah naik di atas sebuah benteng, dari benteng-benteng Madinah yang terbuat dari kayu. Faqala, kemudian beliau menyatakan, hal tarawna ma'am, apakah kalian bisa melihat apa yang saya saksikan sekarang ini? Beliau mengatakan, inilah mawaqi'an kilani khilala buyutikum kamawaqi'il qabri. Kata Rasul, sesungguhnya aku melihat tempat jatuhnya fitnah. Aku melihat tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian, seperti aku melihat tempat jatuhnya tempat erosi. Ini sebenarnya dalam Sahih Bukhari. Itu dalam Sahih Bukhari barakallahu fiikum. Rawi Bukhari. Yang menunjukkan dalam Sunan Rasulullah, fitnah itu besar sekali. Hikmah itu terukur. Perkara yang saya tidak bisa dengan sebuah fitnah. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan fitnah turun kepada orang ini seperti turun air hujan. Luar biasa. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya fitnah itu semakin lama semakin bertambah. Hikmah itu semakin lama semakin dahsyat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan, basiru bil a'mal hilana, basiru bil a'mal hilana, katifah ilaihi mublis yusuhur rajul mu'mina wa yusuhu kafira wa yusuhu mu'mina wa yusuhu kafira yadhi'u dinahu bi'awari minat dunia. Yang artinya, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang sebuah fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap. Fitnah jatuh dari lain mughrib seperti serpian-serpian malam yang gelap. Malam gelap itu menggambarkan dahsyatnya sebuah fitnah. Belum mengatakan setelah itu, yusuhur rajul mu'mina wa yusuhu kafir. Pada waktu ini, pagi hari, seorang mu'min, tapi sore hari, dia telah kafir. Wa yusuhu mu'mina wa yusuhu kafir. Sore hari, dia mu'min, pagi hari, sudah kafir. Jadi mukminu biarlah di dunia dia menjual agamanya dengan begitu dan dunia. Menunjukkan malah waktu fitnah itu semakin dahsyat, dahsyat, mengerikan, gelap, dari tahu. Penggambaran mengerinya sebuah fitnah tadi ialah bagaimana cepatnya orang berbalik. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, dari sebuah dari hadis Hudzaifah bin Yaman, dari hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengerti di kalangan para sahabat tentang semua fitnah yang terjadi pada hari kiamat. Dan aku tidak memiliki ilmu itu melainkan dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakannya kepada aku di dalam hadis, membisikkannya kepada aku sesuatu yang tidak dia sampaikan kepada orang selain aku. Namun kata dia, kata Hudzaifah bin Yaman, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis menceritakan tentang masalah fitnah. Wahuwa ya'udzu al-fitnah. Rasul bersabda dalam keadaan menghitung-hitung fitnah. Menghitung-hitung fitnah. Qala, Rasul menjawab, min hunna thalathun la yakadna yadhurna syai'a. Wa min hunna fitanun karihat sayfi. Minha firarun wa minha kibar. Dari fitnah itu ada tiga fitnah yang hampir-hampir tidak menciptakan sedikit pun sesuatu pun. Maknanya tiga fitnah yang akan menimpa semua pihak, yang akan menerpa semua pihak. Tidak ada sedikit pun yang tersisa melainkan tiga fitnah ini. Juga di antara fitnah kata Rasul, ada fitnah-fitnah seperti angin baik, angin berusin panggung, angin kecil, angin besar. Ini penggambarannya Rasulullah SAW. Semua yang menerangkan kepada kita bahwa hukum yang namanya fitnah dengan berbagai macam jenisnya itu pasti akan ada, pasti telah turun dan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba, ketika kesulitan tadi datang mengeluhkan perlakuan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang zalim, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan diri biru, sabarlah kalian menghadapi kezaliman al-Hajjaj, fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, sebab tidak akan datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendengarkan ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, ini beberapa riwayat. Ada yang dalam Sahih Bukhari, ada yang dalam Sahih Muslim, yang artinya semuanya dalam Sahih. Yang semuanya menerangkan kepada kita kondisi umat ini. Semakin hari semakin jelek, semakin hari semakin muncul banyak fitnah. Semakin datang generasi yang baru, maka semakin banyak pula fitnah bermunculan dengan berbagai macam jenis fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat terawih. Apa yang menimpa diri pribadi? Fitnah dirinya, fitnah anaknya, fitnah istrinya, fitnah kerabatnya, fitnah keluarganya, fitnah tetangganya. Ada pula yang menimpa secara umum, menimpa kaum muslimin. Ada pula yang menimpa ahli sunnah secara khusus. Ada pula yang menimpa seluruh umat manusia dan sesuai. Ini fitnah, barakallahu. Bagaimana dengan Rasulullah? Dikarenakan fitnah telah turun, fitnah telah tersebar, fitnah semakin hari semakin bertambah. Baik fitnah yang umum menimpa semua kaum muslimin dan secara khusus yang menimpa ahlus sunnah wal jamaah, maka kita sebagai seorang muslim perlu mempelajari bahwa kaidah faedah bimbingan bimbingan Islam supaya kita terselamatkan dari berbagai macam fitnah tersebut dan mampu mensikapi fitnah dengan sikap yang benar dengan bimbingan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kita yang kita bahas ini, kita Allah berfirman di Ma'rifat Fitan di dalamnya barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Habibullah Ta'ala wa Ta'ala beberapa ketentuan kaidah-kaidah penting yang harus dipahami oleh setiap individu muslim supaya dia selamat dalam fitnah, supaya dia bersikap yang benar dalam fitnah. Dan ini kaidah yang cukup tidak cuma satu tapi kita dikatakan puluhan kaidah, puluhan kaidah barang perkara yang penting untuk kita pelajari bersama. Allahumma musta'an wa haula wa quwwata illa billah. Terkhusus ketika fitnah itu melanda di tengah-tengah orang-orang yang menamakan diri yang sunnah, tidak melanda karena tengah-tengah orang-orang yang mengaku dirinya mengibarkan dan mendakwakan dakwah salafiyah. Barakallahu fiik. Kita mulai pembacaan risalah Al-Qawlul Khatam di Ma'rifat Al-Fitan. Yang kepengen punya bukunya? Masih ada bukunya dong? Hah? Oh begitu. Saya pikir disediakan. Lalu karena akan kita kaji dan kita baca per lafaz, kemudian insyaallah kita akan terangkan semampu kita tentang faedah-faedah bawakit yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Iman Al-Iman Ta'ala wa Ta'ala. Tapi kita akan kaji sekali, tapi insyaallah dia berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Nafr Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala wa ta'ala di kitabih al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Kitab. Itu kalau pada ilmu salah disebut dengan ar-riwayah ijazah, meriwayatkan sebuah kitab dengan cara ijazah. Ijazah itu mendapat sebuah kitab diyakini karya salah seorang imam, salah seorang alim, dan diyakini betul-betul karya beliau sudah diriwayatkan sesuai dengan isi kitab. Namanya ar-riwayah ijazah itu mampu. Nah, itu namanya mampu. Bukti sanadnya nyambung sanadnya dengan syarat isi kitab betul-betul karya dan alim tersebut. Ini mampu. Karena ini mampu. Nah, mata-mata ketemu kita, tapi juga kita bertemu dengan syekhnya Barat. Qala Habibullah Ta'ala wa ma'a bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Nauluan. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اخذ disebut dengan Ustadzul Hajjah. Apa? Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Memulai sesuatu majlis, memulai suatu risalah dengan Ustadzul Hajjah. Seperti yang disebutkan di ala Syekhul Iman Al-Bahullah Ta'ala wa'ala. Ini Ustadzul Hajjah dikatakan sebagai Ustadzul Hajjah. Dikatakan khutbah ini dibaca pada permulaan sebelum menunaikan sebuah hajat. Di antara hajatnya ialah akad nikah, akad pernikahan. Sebelum menunaikan akad nikah dibaca terlebih dahulu namanya khutbah hajat seperti ini. Kemudian dilangsungkan akad nikah. Itu hukum sunnah. Begitu pula waktu ketika memulai muhawarah, memulai apa namanya majlis-majlis sebagai termat di dalamnya risalah atau tidak memulainya dengan yang namanya khutbatul hajah. Ini merupakan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Thumma ba'du, kemudian mulai belum mengatakan faqad takaffarallahu fi hifdhihi. Sungguh takaffarallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kehendak diri menjaga agamanya. Qala jalla fi ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Hijr ayat 9, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikr dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Az-zikr dalam ayat ini ialah Al-Qur'an. Dilaksanakan dengan Al-Quran sama dan diterangkan oleh para ulama kita. Kalau Al-Quran berjari dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang menerangkan Al-Quran, yang menjabarkan, yang menguraikan Al-Quran sudah pasti akan terjaga sebagaimana dijaganya Al-Quran berjari. Allah mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan zikr Al-Quran dan Sunnah dan sesungguhnya kami lah yang akan menjaganya. Disebutkan oleh salah satu imam kita Syaikh Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin menjaga Al-Quran. Menjamin menjaga Al-Quran, maka Al-Quranul Karim tidak akan tersia-siakan selama-lamanya. Al-Quranul Karim tidak akan berubah selama-lamanya. Ini makna. Sementara dari Muhyiddin Al-Imamah itu makna. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab sebelumnya, kitab Injil, Taurat tersebut, Allah serahkan penjagaannya kepada mereka sendiri. Dimasuk tibu min kitabillah, mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Penjagaannya diserahkan kepada mereka. Fawa'at, maka kitab-kitab suci pun disia-siakan. Disia-siakan, tak terjaga keutuhannya, tak terjaga keasliannya. Ternyata berubah. Al-Quran, Allah yang menjaga langsung penjagaannya, maka tidak akan sia-sia, tidak akan sirna, tidak akan berubah sampai akhir masa nanti. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ahkamul Qur'an Al-Qurtubi tentang ayat ini, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, tentang pernyataan itu yang sebuah kisah yang terjadi pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun. Khilafah Bani Bani apa itu? Al-Ma'mun Bani Umayyah Ba'asiyah Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah Khalifah Al-Ma'mun ini beliau memiliki acara tahunan dengan jemaah. Dikumpulkan pada acara itu semua ahli yang ahli tafsir, yang ahli hadis, yang ahli fikih, yang ahli sejarah, yang ahli sastra, semuanya hadir begitu. Pada pertemuan itu ada salah seorang kafir non muslim ikut hadir pada pertemuan itu. Ternyata dia orang yang ahli dalam peradaban, fasih bahasanya. Namun muslim. Namun ini pun diajar. Diperhatikan itu teman muslim. Baru. Ketika tahun depannya lagi, pada acara yang serupa, orang kafir yang dulunya namun muslim muncul lagi. Tapi ketika itu dia sudah menjadi muslim. Alhamdulillah ketika itu namun menanyakan, kamu dulu non-muslim? Iya. Sekarang kamu muslim? Sudah. Apa kisahnya? Kenapa kamu sekarang jadi muslim? Diceritakan sama orang ini. Saya ini adalah orang yang ahli sastra bahasa. Saya ingin menguji dan mengetes semua kitab suci. Saya ambil Taurat. Saya tulis dengan tangan saya sendiri. Saya kubah dengan bahasa saya sendiri, dengan kemampuan sastra saya. Jadi Taurat. Kemudian saya pasarkan, saya sebarkan di kalangan orang-orang Yahudi. Lari manis. Maka dari saya mengetahui kitab mereka kata. Kemudian saya ambil Injil, ekor dengan tangan saya sendiri, dan saya buka dengan kemampuan sastra saya. Injil selesai. Saya pasangkan juga di pasar yang bernama Laris-Laris. Kemudian saya ambil Al-Quran dari saya tulis dengan tangan saya sendiri, dan saya cuba Al-Quran dengan kemampuan sastra saya sendiri. Selesai Al-Quran pikiran saya. Saya pasarkan di kalangan kaum muslimin. Tidaklah. Mereka banyak pemerintah ini bangun. Ini bukan Al-Quran dari. Maka saya pun yakin mata Al-Quran dari betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa Taala yang dijaga dan rangkum oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itulah sebab keislaman saya. Mereka yang menjelaskan kepada Allah diterangkan ini oleh Syekhul Imam bahwa Allah Subhanahu wa Taala menjaga agama ini, menjaga agama, menjaga Al-Quran, menjaga Sunnah. Kenapa? Wa inna min hizbillah, dan sesungguhnya min hizbillah termasuk penjagaan Allah lihadati untuk agama ini, untuk penjagaan Allah untuk agama ini. An awjada ulama rasikhin, Allah Subhanahu wa Taala mewujudkan, mengajarkan, menampilkan para ulama-ulama yang rasikhin, yang mumpuni ilmuannya. Yazubuna an hadzihi, para ulama itu membela agama ini. Ma'allaq ma'udhqa bihi, dari sesuatu yang dikait-kaitkan dengan agama ini. Min syawa'iba, dalam bentuk syawa'i, perkara-perkara yang mengotorinya. Ayyan kana nauha, apapun jenisnya. Pada syekh ini bahwa telah menerangkan agama Allah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beliau menjelaskan di antara bentuk penjagaan Allah ialah Allah Subhanahu wa Taala melahirkan para ulama rasuli, ulama sunnah, rasuli fil ilm yang mumpuni keilmuannya, yang membela agama Allah, membersihkan agama Allah, dari segala sesuatu yang mengotori syawahid barang yang disebutkan dalam sebuah hadis, namun dia mursal, hadis dia mursal yang baik yang tentu sangatnya, namun dihasankan sebagian ulama, tapi yang baik dia mursal, namun salam ahad baik. Disebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin 'uduruhu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin 'uduruhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang yang asli secara kenal mereka. Tugas mereka ini yunfuna 'anhu tahrif al-ghalib wa intihar al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Itu kasnya para ulama. Yunfuna 'anhu tahrif al-ghalib. Para ulama yang asli tadi membersihkan agama ini, meniadakan dari agama ini tahrif al-ghalib, tahrifnya orang-orang yang dulu. Ya, tahrif itu upaya untuk merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis, baik merubah lafaz atau merubah makna. Tahrif al-ghalib orang yang dulu. Bersihkan oleh para ulama. Wanihal mubtili, dan juga pemahaman-pemahaman intihal, pemahaman-pemahaman yang al-batil, al-batil dari kalangan ahli kufur, ahli bid'ah dan misalnya diadakan mereka. Wata'il al-jahilin, dan takwilnya orang-orang jahil. Ini tiga tugas para ulama dan digambarkan di sini oleh Syekh Abu Dawud. Para ulama al-Fikir tadi, mereka yang membela agama Allah, yang membersihkan agama Allah dari semua perkara-perkara yang mengotori agama ini, apa tersebut. Lalu ada yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar, telah betul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haythu qala, tatkala beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku, zahirina al-haq, yang tampil terang-terangan di atas kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, walaman khadalahum, tidak pula orang-orang yang merendahkan mereka, hatta ya'liya amrullah kuma'ala dhali, hingga datangnya urusan Allah dan mereka mati di atas rezeki. Ini hadis mutafak ma'ala ini datang dari semua sahabat terkait dengan ta'ifah al-Mansurah. Di sini Syekh Abu Dawud berdalil dengan hadis tentang adanya ta'ifah al-Mansurah. Ta'ifah al-Mansurah untuk menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan memunculkan para ulama, supaya fitrun atau marusahan yang dimaksud dengan ta'ifah al-Mansurah dalam hadis ini menurut ulama salaf ialah ahlul ilmi, mereka adalah para ulama, mereka adalah ahli hadis. Itu tafsir Al-Imam Bukhari, tafsirnya Al-Imam Madini, tafsirnya Ahmad bin Sinan, juga pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad menyatakan tentang ta'ifah al-Mansurah ini, illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau ta'ifah al-Mansurah itu bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Artinya ta'ifah al-Mansur dalam riwayat ini, kelompok yang ditolong oleh Allah dalam riwayat ini, mereka itu adalah para ulama, para ulama rasikhin, para ulama ahli hadis yang mengerti agama Allah itu. Para ulama, dan mereka akan terus ada sampai yang kiamat nanti. Para ulama, maka yang terima kasih semua tidak ada satu masa melainkan di situ pasti ada ulama. rafisi yang mumpuni keilmuannya, yang siap membela Allah, yang siap membersihkan agama Allah dari semua perkara-perkara yang mengotorinya apapun bentuknya. Mereka lah kalimat Rasulullah. Baru sementara yang lain para ulama mengikut. Nah, yang lain ulama itu mengikut. Ulama hadis itu orang pertama yang mengumumkan ini. Yang lain ulama mengikut. Kalau anda ikut dengan para ulama, maka termasuk kalimat Rasulullah. Kalau tidak, kalau tidak, maka anda pula termasuk kalimat Rasulullah. Belum ada yang lain. Tapi hal itu pada masa ini, intasar dakwah ahli sunnah wal jamaah perkuat sebar, intasar telah sebar dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ila alami umuman di seluruh penjuru dunia secara umum. Wa fi Yaman khususnya, khususnya di Yaman. Maaf, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada ahli sunnah di wilayah Yaman untuk menebarkan dakwahnya. Di zaman sekarang ini yang namanya dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah tersebar di mana-mana. Jangan kebayangkan cuma ada di Saudi saja atau di Yaman saja. Di luar Jazirah Arab telah tersebar dakwah ahli sunnah. Yang kita anggap di negara kami, di negara Indonesia Raya. Indonesia malam lagi. Saya katakan dari Sabang sampai Merauke, di situ ada dakwah salafiyah, ada ahlu sunnah wal jamaah, ada ikhwana salafiyun, ada yang jumlahnya banyak di sebuah tempat, ada yang sedang di sebuah tempat, ada yang sedikit di sebuah tempat. Tapi bukan dakwah ahlu sunnah. Dari Sabang sampai Merauke. Ada di Sabang. Itu semuanya ada dakwah salafiyah, alhamdulillah. Yang namanya market ahli sunnah, inilah marketnya. Dari mulai market yang besar, market yang kecil, sampai sekedar majlis taklim, sampai sekedar masjid, sudah ada. Walhamdulillah, ya Rabbil alamin. Ini saya urutkan dengan orang ini, orang Indonesia. Dan dakwah salafiyah untuk sebagai seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang dicap sebagai negara kafir, di sana juga ada dakwah ahli sunnah. Anda mau negara mana? Amerika. Banyak negara ikhwan salafiyun ahli sunnah di Amerika. Banyak. Bahkan beberapa salafi biasanya belajar mahasiswa Qalil Dahilallah Dahilallah Dahilallah. Ada yang mendatang kesana, ada yang asli boleh memberikan Dahilallah Dahilallah Dahilallah ada di sana. Jadi sudah ada Dahilallah di sana. Pertama saya di sana Syahubat dan Jari belum lama mengatakan dawah ilmiah, dawah sunnah di Inggris. Ada dawah salafiyah di sana. Sampai di Perancis banyak sekali yang namanya dawah salafiyah. Sampai di Pulau Kecil, Pulau Maldives. pernah tidak? Kira-kira pernah ke mana? Pernah tidak? Itu proxy. Proxy. Jadi bandara proxy itu terdiri kota yang terdiri Mesram itu. Nah, itu berdekatan dengan wilayah Perancis. Proxy Maldives. Aktif kuasa lebih. Aktif kuasa lebih. Dan mengundang kuasa yang tersebut untuk sana. Sehingga Bukhari Habibullah Allah Ta'ala Al-Azhar masih diundang ke Maldives. Para waktu. Di mana lagi? Belanda. Banyak. Di mana lagi? Hampir semua Eropa itu ada hari sunnah di bersama. Ada yang banyak, ada yang kecil, ada yang sedikit. Indah syarat. Astagfirullah. Wafi Yaman itu susah. Di Yaman secara khusus. Nah, di Yaman secara khusus. Para waktu. Anda baru tahu yang namanya Yaman. Yang itu mengalami era-era keemasan itu pada masa tadi, pada masa tadi, dan mengalami puncak keemasan pada masa Ma'mar bin Rashid Abu Urwah. Dia seorang tokoh yang kemudian rekam Yaman, menyampaikan ilmunya di Yaman sampai dia meninggal. Itu orang Yaman. Kalau meninggal, namanya. Dalam tarjamahnya, dalam tarjamahnya Ma'mar bin Rashid Abu Urwah al-Nawfali bin Maliyana ini, ketika dia menyatakan hadis di kalangan ahli zaman, mereka berkesimah dari ilmunya. Ketika mereka dia imam besar pada mata ini. Nah, maka orang Yaman mengatakan, Sayyidu! Sayyidu! Iya. Yang mengikat ayat tazawwajuhu. Maka mereka pun menikahkan Ma'mar dengan Sayyidu Yaman. Dengan putri Yaman. Tidak dia orang Yaman. Pada era Ma'mar bin Rashid barakallahu fihi, Yaman itu sebagai negara ilmu yang disebarkan di sana hadisnya Rasul, sunnahnya Rasul alaihi wasallam, tempat jujukannya para ulama dalam rehla ilmu yang menimba ilmu Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ke Yaman, Yahya bin Ma'in pernah ke Yaman, dan para ulama-ulama yang lainnya terkemuka pernah ke Yaman untuk melihat ilmu Rasulullah SAW. Diteruskan dengan era berikutnya, era yang Abdurrazzaq As-Sam'ani asli Yaman. Abdurrazzaq bin Hammam Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah, imam besar Yaman, dengan karya besarnya Musannaf Abdurrazzaq. Itu era keemasannya orang Yaman. Semenjak itu semakin lama semakin suruh gelap tak ada suaranya. Yaman dikuasai oleh Sufiyah dan Syiah. Dikuasai Sufiyah dan Syiah. Sampai kemudian yang kita kenal eranya Al-Imam As-Sam'ani. Yang punya kita subuh besar. Eranya Ibnu Wazir. Eranya Al-Imam Syaukani. Yang punya kita Nair Allah. Itu pun dalam kumpulan para Syiah. Artinya dakwah mereka dapat seluas dia dari karya mereka terjadi. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan rakan diri itu selain Allah Ta'ala memunculkan imam besar pada masa ini di Yaman, Al-Syeikh Bukhil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah Ta'ala. Era beliau, era pembina sunnah di Yaman. Nanti akan berangkat di Hadi Al-Syeikh Bukhil bin Hadi. Intinya, pada masa Al-Syeikh Bukhil bin Hadi, dakwah yang intasyarat terserah luas. Lama dengan kini walaupun tiada lelaki azza wa jalla dan keutamaan fadilah dalam hal ini hanya untuk Allah semata azza wa jalla. Kembali juhudi ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian keutamaan itu untuk juhud upaya sungguh-sungguhan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nas'alullah an yajzila lahum al-masulah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melipat gandakan pahala bagi mereka. Wa ya'zim wa lahu al-ajr, dan membesarkan pahala untuk mereka. Innahu 'ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati syai'in. Surah Al-Baqarah. Faqad qayyara Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan li ahli Yaman, untuk orang-orang Yaman, di hadal asr, pada masa ini, waliduna, ayah kami, walid itu dimakan sebagai ayah atau orang yang sudah tua, yang dianggap tua, wa syaikhuna, dan guru kami, ini guru seperti mana, al-imam al-muhaddits al-allamah Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman Mubin bin Hadi al-Wadi yarhamuhullah. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, memunculkan untuk orang Yaman di dalam negara ini Al-Syeikh Mubin bin Hadi al-Wadi yarhamuhullah, Sama'atul Walid, Sama'atul Syeikh bin Yawal Amillah al-Fatih, Al-Syeikh Mubin bin Hadi al-Wadi yarhamuhullah, Alladhi badal nafsahu, beliaulah orang yang menyerahkan, mengerahkan jiwanya, wamalahu hartanya, wawaktahu waktunya, wa'irdahu kehormatannya. Beliau menyerahkan, mengerahkan jiwa, harta, waktu, kehormatan di khidmat Islam dan muslimin, untuk mengkhidmat Islam dan muslimin. Fa'ahyati illahu ma'alimati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghidupkan melalui syekh ini, syekh mobil ini, tonggak-tonggaknya, prinsip agama, wa qama'atihi al-batila wal-mubtilin, dan Allah patahkan melalui syekh mobil ini al-batil dan ahli batil. Fa'ashtarra bita'lihi wal-tahfiri wal-ta'lim, maka beliau rahimahullah syumubil menyibukkan diri dengan ta'lih, menuliskan karya-karya tulis, wal-tahdih mentahdih kira-kira, wal-tahdih mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, wal-da'wah ila Allah, dan menyibukkan diri berda'wah kepada Allah ala basirah di atas basirah. Maka orang-orang pun mengambil faedah dari beliau rahimahullah. Hina syarikil ardu wallah marifiha, orang-orang dari belahan timur bumi atau dari belahan barat bumi. Waruh ila ilahi minadzahil warfalis, dan didatangi, beliau didatangi baik dari dalam Yaman atau dari luar Yaman. Baru bahkan kata beliau, la ahlamu aliman, aku tidak mengetahui adanya seorang alim. Ruhi lalilaihi, yang didatangi oleh murid-muridnya mislumah ruhi la ilaha al-imam biya'il al-umr, seperti diri lainnya didatanginya imam satu ini pada sama sekarang ini rahimahullah ta'ala. Wa qadintasyar mu'allafatuhu, dan karya-karya beliau besar hikata jika'il ardu di penjuru dunia ini. Wajahnya pola satu, begitu pula murid-muridnya beliau terbang di seluruh penjuru dunia ini. Ini tentang Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Jelaskan sama Syekh Abdullah Yairwan, berkala beliau menjelaskan di antara sebab Allah menjaga agama ini, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan para ulama rasikhin, para ulama yang mempunyai keilmuannya yang membela sama Allah yang mulia. Dibawakan hadis nama Iwan Mansur. Belum mengatakan selain itu, di antara ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama Islam dan muslimin yang membela sama Allah, yang bertumpar ilmunya, ialah Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Khususnya dia nama. Nama dakwah beliau tersebar. Yaman yang dulunya gelap dengan Sufiyah dan Syiah, dengan perlahan tapi pasti Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati orang-orang yang memberikan tauhid dan hidayah kepada orang-orang yang untuk mengenal sunnah, untuk mempelajari sunnah, untuk mengamalkan sunnah, untuk menyebarkan sunnah melalui dakwah Syekh Mukhlis bin Hadi Al-Wali rahimahullah. Sedikit demi sedikit mulai banyak muridnya sampai ketika nama beliau tersebar, beliau pun dijahi, dijahi oleh para thullabul ilm, para pencari dari mancanegara. Marifisnya yang punya skill lebih kecil daripada kejahatan ini awal-awalnya semakin lama semakin besar, semakin banyak pun semakin besar lagi dibangun lagi. Murid-muridnya dari belahan dunia Yaman, bahkan dikatakan oleh sebagian mereka tidak ada satu lembah Yaman pun, tidak ada satu bukit di Yaman pun, melainkan di sana ada muridnya Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullah. Ada orang yang mempelajari sunnah melalui Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullah. Kalau pernah ke Yaman, ada pernah ke Yaman? Pernah ke Yaman? Allah mudah. Kalau pernah ke Yaman dan melalui jalan-jalan Yaman, anda akan melalui yang namanya bukit-bukit tandus. Kenapa yang Indonesia ini banyak pohonnya? Bukit-bukit yang tandus. Banyak batu-batuan. Kasih. Kalau bicara dengan kendaraan melalui bukit-bukit tandus, itu membayangkan itu cuma bukit. Itu cuma gunung. Ternyata di situ ada pemukiman. Sekarang bentuk rumahnya sama kayak bukitnya. Tembok rumahnya sama kayak tanahnya, pojok air. Kalau nggak nyerap, nggak ngerti itu ada rumah. Mereka biasa, apa namanya tinggal di perbukitan perbukitan yang ada. Ada yang lembah, ada yang di bukit-bukit yang ada. Ada yang sampai melalui siapa yang bukit dengan jalan terjal dan aspal. Aspal itu dari utama mana? Aku sudah membayangkan ada orang di sana. Tapi subhanallah ada pemukiman di sana. Dan yang lebih subhanallah lagi ya Pak, puncak-puncak bukit yang terjal seperti itu ada muridnya Asy'ib bin Hadi rahimahullah ta'ala wa barakatuh. Murid-muridnya beliau sudah dari penjuru dunia. Era saya di sana, eranya saya di sana. Dari mulai awal tahun 2001 sampai akhir 2004. Di sana itu ada murid dari Yaman sebelah. Yang dari luar Yaman ada yang dari Indonesia. Itu yang paling banyak. Masalah Indonesia di Yaman. Ada yang dari Inggris, Britania, Inggris yang bule. Ada yang perkitaan tidak ada. Ada yang dari Almania, Jerman. Ini yang boleh. Kenapa itu sama saya tinggi orang itu? Kafir apa itu? Ahli sunnah, kata orang Muslim. Di murid demokrasi, kondisi di mana? Dari Jerman. Ada yang dari Amerika. Ada yang perkitaan, ada yang boleh. Yang dari Prancis banyak. Aljazair banyak. Ketika dia barakah itu dari mana? Belajar sunnah melalui masyaikh yang ada di sana. Barakah dan terus pakai waktu dakwahnya beliau lagi. Tidak ada dakwah salafiyah pun di penjuru dunia ini. Melainkan di situ ada yang perbangan murid-muridnya Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullah. Walaupun juga ada dari keluaran-keluaran jamiah Islamiyah Madinah atau sekolah-sekolah yang lainnya, baik lokal maupun terlokal atau internasional. Tetapi yang diinginkan sekarang ini adalah adanya campur tangan dan ikut andilnya orang-orang yang pernah belajar dahulu di markisnya Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullah ta'ala wa barakatuh. Baru jadi saya ini masya Allah dalam sendiri luar biasa murid-muridnya Syekh Mukhlis bin Hadi dan orang-orang yang terus belajar di markisnya Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullah tersebar di mana-mana, berdakwah di tempat-tempat di mana, menyebarkan ilmu sunnah yang pernah dia dapatkan dari para ulama, termasuk dari siswa saya. Ini bentuk nyata bagaimana dakwah Syekh Mukbil Bihadi rahimahullah tersebar. Karya-karya dia tersebar. Karya itu karya ilmiah. Karya itu Al-Jami' Ash-Shahih Malik Ash-Shahihain Ash-Shahih Musnad Malik Ash-Shahihain. Ini kitab yang paling bagus, yang paling disukai para ulama itu. Kumpulan Ash-Shahih Ash-Shahih dijual kepada Muslim. Yang ini kita ajarkan di bawah ini. Al-Jami' Ash-Shahih Malik Ash-Shahihain. Para ulama itu bentuk namanya bagi seorang murid kepada markis guru. Para ulama dan dia juga ada yang lainnya. Tentu itu yang lainnya. Murid itu yang senior, yang senior, yang termasuk muridnya Asyik Mokul Bihati Al-Wati Rahimahullah, yang masuk di dalam surah wakil. Ia khalifahnya Asyik Mokul Asyik Yahya Khadir, dan sekarang ini memangku pada jenis Allah Ta'ala. Yang berikutnya, Asyir Muhammad bin Abdul Muhammad bin Abdul Wahab al-Sawad. Ini yang paling senior, yang paling tua, merupakan temannya Syirubil, teman perjuangannya, berikut muridnya Syirubil al-Imam Syirubil Syir Muhammad bin Abdul Wahab al-Sawad. Yang didamar ada Syir Abdullah bin Utsman al-Jamali yang dibayar Khafifu Sunnah. Khafifu Sunnah, Sunnah. Orang yang sangat khafif, yang dikatakan orang tahu kalau berbicara. Masih tidak mau juga ada Syekh yang mau wasiat, bukan yang mau wasiat ada Syekh Muhammad Jamal, kemudian yang makbar Rizri Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Abu Nasr. Juga termasuk yang masuk dalam wasiat beliau ialah Syekh Abdul Aziz Al-Qurani di Qubais, Masjid Qubais dekat Mekah. Termasuk yang dalam wasiatnya beliau ialah Syekh Muhammad As-Sawbani, Muhammad bin Saleh As-Sawbani di Sab'ah yang memegang Mizan Khair. Termasuk yang dalam wasiatnya Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman bin Mar'i al-Ajali hadzallahu ta'ala alaihi hadis sebagai yang tersebut yang diwasili oleh Mubil Syekh Yahya Syekh Muhammad al-Usabi Syekh Abdul Nabulani Syekh Muhammad al-Imam Syekh Abdul Qurai Syekh Sawmati Syekh Abdul Al-Ajali. Ini orang-orang yang masuk dalam sejarahnya wasiat yang mungkin terakhir para ulama. Dan kita katakan banyak hanya para ulama yang lain yang Uthman al-Zani di dalam Syahullah bin Ma'il al-Ajadi di Syihad dan yang lain itu merupakan murid-murid yang asyum bin Hadi rahimahullah ta'ala wa ta'ala dan karya-karya mereka tersebar di mana-mana yang termasuk banyak taklifnya yang berpengaruh banyak karya-karyanya ialah Syekhul Imam. Beliau dikenal sebagai penulis yang aktif dan sangat dikenal aktif dan terus berusaha karya-karya beliau hadirullah ta'ala juga diantaranya ialah Syekh Muhammad al-Usabi Syekh Muhammad bin Abdul al-Usabi memiliki karya-karya tulis yang cukup banyak dan juga ada yang lain yang berpengaruh itu. Ini semua sebagai penggambaran yang mungkin anda semua pernah bagaimana dakwah Syekh Fokil Jihadi Rahimahullah di Yaman. Di Yaman. Maka Yaman pada masa Syekh Fokil Jihadi itu merupakan masa kebangkitan Yaman menuju sunnah. Bahwa 60 gelap dari Rasulullah SAW, gelap dari Syiah, perang beneran dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Baik, belum mengatakan ini, wakana huwa wangkau maka orang semacam beliau ini Syekh Mokbil Bihadi wakalu dan yang terpisah beliau dari kalangan para ulama baban muhlaqa diumpamakan seperti pintu yang tertutup dunal fitan, yang menghalangi semua fitnah. Tahu mana ya? Keberadaan para ulama, rahimahumullah, keberadaan para ulama itu diumpamakan seperti sebuah pintu yang sangat kokoh, tertutup yang sangat kuat, menghalangi jatuhnya fitnah. Diambil dari hadis dari Sayyidina radhiyallahu ta'ala wa arda yang panjang yang menceritakan tentang fitnah kita di akhir zaman nanti, yaitu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bertanya kepada para sahabat tentang fitnah yang bergelombang dahsyat seperti dahsyatnya gelombang samudra. Beliau mengatakan, saya tahu fitnah itu. Kata Ibu Dhaifah Ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah, tetapi ada pintu yang menghalangi kita tersebut. Artinya baru yang menghalangi kita tersebut. Katanya Umar ketika itu, pintunya nanti akan terbuka atau akan terpecah. Katanya Ibu Dhaifah, terpecah. Katanya Umar, kalau itu tidak akan menjadi bayar. Ketika Umar pergi, murid-murid ada dari kalangan tadi ini ada yang tidak itu. Saya pada Hudaifah. Oh ya Hudaifah, apakah Umar ngerti? Siapa pintu ini maksud? Kata Hudaifah, tahu. Sebagaimana dia tahu kalau setelah hari ini adalah besok. Gitu ya? Sangat tahu sekali. Di sekat sama dua ya. Ada yang bertanya langsung kepada Hudaifah. Siapa pintu ini? Kata Hudaifah, Al-Babu wa Umar. Pintu itu adalah kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka keberadaan Umar diumpamakan kayak pintu. Pintu yang menghalangi dari munculnya fitnah, menghalangi terbang datangnya fitnah kepada kaum muslimin. Barakallahu. Ini sebagai perumpamaan. Maka begitu pula barakallahu fikum, wujudul ulama, keberadaan para ulama ibad, ulama rasikhin fil ilm, itu seperti pintu yang sangat kokoh, terus yang rapat, yang menghalangi fitnah masuk ke tengah-tengah kaum muslim. Dulu pada eranya masa Iqbal ada Syekh Ibn Baz, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Ibn Uthaymeen, ada Syekh Muhammad bin Hadi, ada masa Iqbal yang lainnya. Kondisi umat lebih tenteram, lebih tenang, lebih damai. Semua bid'ah terpatahkan dengan mudah. Yes. Begitu mereka semuanya wafat, semuanya kita fitnah semakin dahsyat menimpa umat ini. Walaupun juga banyak ulama lain yang menutupnya, ada yang mengadami. Dan tidak sebagaimana pada masa-masa dahulu ketika mereka semua hidup. Baik, maka orang semakin semua berhati dan wakil dari kalangan para ulama-ulama, para masyarakat dan kita itu cukup melangkut dari sebuah pintu yang menghalangi umat dari fitnah. Barat waktu. Kalau pintu ini telah wafat, maka terbuka itu pintu. Maka artinya fitnah semakin banyak. Artinya maksudnya kepada kaum muslim. Barat waktu. Qala rahimahullahu ta'ala wa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekh Muhyiddin Hadi dengan rahmat yang luas. Wa ajjalahu wa jannah. Dan semoga Allah menempatkan beliau di surga yang luas. Ini kisah Syekh Muhyiddin. Dengarkan yang terakhir. Falamma uqiya rahimahullah. Tatkala beliau Syekh Muhyiddin Hadi telah wafat rahimahullah. Hasolat ba'dul fitan, terjadilah sebagian fitnah. Dikarenakan pintunya sudah terbuka dengan wafatnya Syekh Muhyiddin Hadi. Ya, ketika beliau masih hidup, terbuka fitnah dari muncul. Begitu beliau wafat, maka pintu itu terbuka. Akhirnya terjadilah sebagian fitnah baina ba'dhi thalabatil ilm, di antara sebagian para pencari ilmu, yang fitnah di kalangan ahli sunnah. Ini khusus kalau ada fitnah di kalangan ahli sunnah, apalagi di kalangan muslim secara umum. apalagi di kalangan umat manusia secara keseluruhan, maka lebih lagi akan mudah diterima. Ahlu sunnah, orang yang paling mengerti ilmu, paling mengerti al-haq, bisa saja terkena fitnah, tertipu fitnah. Selawatnya dia adalah yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah. Ini kita berusaha beri Allah. Ketika saya posisinya masih ada di sana. Dan fitnah yang beliau maksud itu terjadi, saya juga masih ada di sana. Dan saya dikatakan termasuk ini yang menyaksikan langsung bagaimana para ulama menangani fitnah tersebut. Sampai akhirnya muncul kitab ini, saya pernah belinya ketika saya masih di Yaman. Para ulama. Fitnah yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, selawatnya Syekh Muqbil bin Hadi ialah fitnah Abu Hasan Al-Ma'rifi. Fitnahnya Abu Hasan yang namanya Mustafa Ismail Al-Musri asli Mesir yang kemudian tinggal di wilayah Mahrib Yaman. Setelah wafatnya Syekh Muqbil bin Hadi, ia memunculkan rasul-rasul pemikirannya dalam berbagai macam masalah-masalah prinsip. Itu sempat kejir Yaman. Tidak lama dari masa waktunya semua lebih hati dari Allah. Barang-barang terjadi fitnah di tengah-tengah sunnah. Dikarenakan ketika itu masih pegang sunnah Abu Hasan membalamannya Jokowi, termasuk orang yang dianggap memiliki market ketiga yang terbesar di Yaman, Damas, Makbar, Marit. Ketika itu dia masih dikatakan sebagai ahli sunnah, mengusulkan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Dibantah ketika itu oleh Syekh Yahya Al-Hajuri Habibullahu Ta'ala. Wah, terjadi yang namanya pantahan. Maka para masyayikh pun turun tangan. Terjadi yang namanya istimewa, perkumpulan-perkumpulan membahas nama-nama fitnah tersebut. Diadakan yang namanya islah dan segala macamnya. Ternyata semakin lama semakin merembet, semakin lama semakin parah kondisinya. Racun pemahaman yang dimunculkan oleh Al-Hasan semakin dia sempurkan. Abu Hamzah ini termasuk orang yang terkena fitnahnya dari pusatnya di Inggris, di Jakarta kan ada. Rakyat nah kerjus ini muatasa maaf punya dana yang disukai oleh si Uri Wani. Ia membuka cabang di Malaysia. Dan ternyata Abu Hasan ini pun mengusulkan pemahaman-pemahaman yang mengerikan. Dia membela sekutu. Dia mengusulkan pemahaman yang dulu disebarkan oleh Hasan Al-Banna. Tokoh umum muslim akan pernah punya faedah kata awam iman tetapna wanaktadilu ba'luna ba'lun bimak balasna itu akan banyak kita saling ta'awun, saling bantu membantu ke perkara yang tersepakati, terus kita harus ada kudur kasih toleransi dan perkara yang kita istilahkan. Ini pemahaman yang sangat mengerikan. Semuanya sangat menyimpang. Al-Hasan mengusulkan pemahaman itu dengan bentuk yang lain. Dia mengatakan manhaju ahlus sunnah, manhaju afiyah. Yata'us sunnah, yata'ul muslimi, wa yata'ul ahlus sunnah. Prinsip manhaj ahlus sunnah itu prinsip yang luas, yang afiyah. Luas kan. Bisa untuk ahlus sunnah, bisa untuk semua kaum muslimin selain ahlus sunnah. Itu makanya dia mau menggandeng semua pemahaman-pemahaman yang sama. Semua isi itu dia akan beri. Sama dengan pemahamannya. Semua isi, semua kelompok dia akan beri. Karena Dan itu seperti macam pemahaman-pemahaman yang pemilih yang akhirnya para masyaikhul membantah pemahaman dia satu persatu. Tidak hanya Syekh Al-Hajuri membantah, akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Nusra'i membantah satu persatu pemahaman yang berhadapan dengan ini. Di mazal-mazal yang ilmiah, bukan istimati, ilmiah. Masih ada di makhluk saya, karena saya masih ada ketika itu. Yang menyaksikan langsung bagaimana pertemuan kita antara Abu Bakar dan Ali di dalam saya. Barat terus tampil kalau saya ini membantah. Semakin parah di atas kepada saya membelakang sampai kepada Abu Bakar Haji, sampai kepada Abu Bakar Muhammad bin Haji. Masih di sana dinasihati secara terus. Sampai pada akhirnya Syekh Rafi itu menurunkan bantahan-bantahannya kepada Abu Hasan. Perhalfah, perhalfah ilmiah, satu persatu dibantah. Masih banyak masalahnya Syekh Rafi tentang Abu Hasan, jimak perhatiannya. Terkait dengan prinsip hadis aha, terkait dengan prinsip tabayyun, terkait dengan caci makiannya Abu Hasan kepada para sahabat, terkait dengan masalah pemahaman dia tentang tadi, pemahaman yang sangat ganda, pujian dia berkait kutuk, semuanya lengkap. Saya simpan dengan rapi di masyarakat saya. Seperti itu secara khidmat yang terjadi pada masyarakat. Pada akhirnya, Barakulah itu, Syekh Rafi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, mengklaim dan menfarid Abu Hasan sebagai mubtadi'un dhal, ahli bid'ah yang sempurna. Dikatakan ikhwani para tokoh Islam dan Muslimin pada masa itu. Dan seluruh ulama al-sunnah di Yaman, masyaikhul Yaman, semuanya sepakat dia adalah seorang hizbi ikhwani mubtadi'un dhal. Jika selesai semua Ustaz turun konis dari para masyaikh Mamlaka dan para masyaikh Yaman semuanya sepakat mengadakan istimewa perkumpulan para masyaikh Yaman di Darul Hadis dan Nahj. Dan saya ada di sini. Jangan semua para masyaikh Yaman menyampaikan hasil kesimpulan hikmah Abu Hasan yang ada karena semuanya sepakat intahainah kita telah selesai dari Abu Hasan. Dia telah mengatakan mubal hizbiyun syafi'iyun yang mengatakan intahainah dengan kata-kata begini itu Syekh Muhammad sendiri. Beliau tampil di mesin mobil ketika itu membicarakan masalah ini dan terakhir mengatakan intahainah dengan kata tangan sendiri intahainah. Para keluar selesai dari kita ini Allah SWT. Tentu terus terus bukti di secara buku itu membantah mengenai dan juga itu untuk menerangkan kepada orang Sunda, kepada kaum Muslim bagaimana caranya mencegah kita dengan benar buku ini di antara itu. Itu fitnah yang terjadi setelah wafatnya Syekh Mubdil bin Hadi rahimahullah. Fakumku fi kitabati risalati mustafar, maka saya pun bangkit menulis risalah yang ringkas musyarakah ini sebagai bentukan diri saya fi bayani ba'dul umur, menjelaskan sebagian perkara-perkara allati la yadri syahruha, yang tidak boleh jahil tentangnya, aw la syahruha, atau pura-pura jahil tentangnya. Allah asal, maka hanya kepada Allah memohon ayat fa'amina kataku Islam wa muslimi, semoga Allah berkat kemanfaatan apa yang saya tulis memberi kemanfaatan kepada Islam wa muslimi walhamdulillahi rabbil alamin wa kataba Muhammad ibn Abdillah al-Iman Inta. Ini mukadimahnya Syekh Hafizahullah Ta'ala. Sampai mukadimah dengan menjelang Masjid mukadimah paling tidak ancam ada gambaran para tulang hukum terkait dengan masalah apa sedikitnya. Nah, paling tidak kita mendapatkan satu informasi tentang satu fitnah, jadi fitnahnya Abu Hasan al-Ma'arifi. Supaya anda tahu, Abu Hasan al-Ma'arifi ini yang bergerak selesai di Indonesia ini menyatakan yang memberangkatkan orang-orang menuju ke Masjid Ma'arif. Sama cabangnya Abu Hasan al-Ma'arifi. Hah? Lingkungnya seluruh di Indonesia ini. Lingkungnya seluruh di Indonesia ini. Cuma berangkatkan murid-muridnya yang ingin belajar yang lain yang bisa mampu kesana Islamnya diberangkatkan kiamat kemarin kepada Al-Hasan Mariki. Yang di Surabaya ini ada, yang di tempat saya juga ada, yang di Indonesia juga ada. Semua lain dikuruhi tempoh dulu yang sekarang aku dikatakan kuruhi, ya ini hisbiin lah ya. Itu mereka berangkatkan kiamat, mereka berangkatkan ke Al-Hasan. Harus bagian mereka datang ke rumah saya langsung. Datang ke rumah saya langsung. Mau berangkat ke Yaman. Kalau ke Yaman kemana? Saya mau tanya antum disuruh kemana ke Ustaz yang namun. Disuruh ke Abdul Hamid dan Ali. Iya kan, sepatu lari. Antum tahu siapa Abdul Hamid dan Ali? Tidak tahu. Saya mau ketemu di Jawa. Langsung saya ambilkan semua masalahnya para masai. Mazhabnya para ulama dan khususnya mazhab Syekh Rabi' bin Hadi yang membantah pemikiran-pemikiran yang tersesat. Hah? Fotokopi ini saja saya. Dan ingat, saya pakai cerita ketika peristiwa itu dan semua ulama yang dan masih membangunkan menyatakan dia sudah terklaim di fonis sebagai mubtadi'un dhal. Kalau aku nanya sama saya kemarin kan? Kemarin merupakan markasnya berjihad diklaim oleh makhluk para masyarakat di dalam banyak hal-hal yang harus sunnah dalam hadir jelas ketika itu dalam hadir makhluk dan yang lain-lain para makhluk di sana semua nah kita ya yang jadi musyrik di tengah-tengah mereka syekhnya mereka memberikan fatwa tidak mutahir itu masalahnya. Nah, rata-rata dari kalangan apa namanya masih berkurun, ada kata Abdul Hamid, dari Nabi Dali, dan teman-teman mereka yang sering di Indonesia yang sering berkurun, mereka adalah orang-orang yang tidak bersama dengan para masyai di dalam mengkolis Abdul Hasan sebagai mubtadi' dhal. Dan yang paling tahu tentang Abdul Hasan adalah para masyai kuliah dan masyai berkurun. Pas masyai kuliah semuanya sepakat Abdul Hasan Mariki tadi Ubal dan secara khusus Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali radhiyallahu ta'ala telah berponisnya dengan ponis yang seperti ini. Jadi beliau punya secara khusus tantangan khusus kepada Abdul Hasan dengan judul At-Tanki. Masih ada di dalam bahasa saya para sebut. Ini yang harus mengatakan semua Al-Mu'in satu informasi ini perlu dijawab baik-baik. Ingat, kita bicara seperti ini bukan karena kita suka tahlil-tahlilan, bukan karena kita suka menjelek-jelekkan orang. Ini semua masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Upaya nasihati kaum muslimin supaya waspada. Ahlul bait adalah binafi. Orang-orang yang pernah kiaman dan menyaksikan langsung kondisi yang lebih tahu daripada yang lain. Sekali lagi, itu peristiwa terjadi dari mulai awal sampai terakhir sampai gantungnya kondisinya para umat saya masih ada di sana. Saya masih ada di sana dan saya kumpulkan masalah-masalah semoga sekolah itu mudah-mudahan bermanfaat dan bangga prinsipnya kita ialah waspada, mewaspadai fitnah dan mewaspadai ahli fitnah, mewaspadai fi'ah dan mewaspadai ahli fi'ah. Semoga terselamatkan dari semuanya dan bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang fadil. Insyaallah pada waktu bulan depan ahad yang kedua, bukan ahad yang ketiga, ahad yang kedua sore seperti ini akan kita langsung kita pilih faedah demi faedah terkait dengan masalah fitnah di mana wallahu a'lam bissawab. Nah, terpilih benar saya mau tanya kamu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.